ku melihat bintang di langit luas. Cahayanya terang berkilau emas. Ingin ku ceritakan mimpi-mimpiku kepada bintang yang menawan itu. Aku ini seorang anak kecil yang ingin melihat dunia ceria. Sahabat-sahabatku tertawa bahagia, senang menikmati kehidupannya. Ku akan bernyanyi dan terus bernyanyi, melakukan nada indah dari hati, mengiringi langkah kaki kecil ini menuju indah masa depan.